Mitra bisnis, tajuk tulisan di web quickyangyo.com menyebutkan, sepanjang perjalanan sejarah Indonesia, penjajahan atau kolonialisme sempat berlangsung dengan kekuatan senjata, bahkan oleh badan usaha asing milik Belanda bernama VOC, yang mempunyai tentara sendiri guna menyedot kekayaan Netherlands Indi atau Nusantara pada masanya. Lebih lanjut, Quickyangyo juga menggambarkan, setelah kejatuhan pemerintahan Orde Lama di bawah pimpinan para pendiri bangsa, Indonesia kembali dijajah tanpa menggunakan kekuatan senjata, dalam artian kekayaan alamnya dikeduk habis-habisan dengan nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dikeduk oleh penjajah Belanda. Dan untuk membahas mengapa hal itu bisa terjadi, inilah perbincangan Pas FM bersama Quickyangyo. Baik Pak Quick, mengapa Bapak melihat quote and quote kita kembali terjajah setelah masa kemerdekaan yang dirintis oleh para pendiri bangsa? Ini saya menilainya bangsa Indonesia ini sedang mengalami kemerosotan dalam segala bidang. Nah, kenapa begitu saya tidak bisa menjelaskan. Tapi kalau kita melihat kembali sejarah bangsa-bangsa lain ya, itu hampir setiap bangsa pernah mengalami periode begitu yang disebut ya keterpurukan. Jadi periode yang sering down gitu. Itu lama sampai nanti mencapai suatu titik pencerahan, terus kemudian memasuki renaissance. Ya. Nah, dulu waktu Indonesia dijajah 350 tahun lamanya, setelah sekian lama terus muncul pemimpin-pemimpin generasinya Bung Karno, yang katanya ingin menjebol dan membangun, gitu kan, ingin merdeka. Ya, kita mengenal semua. Lantas, apakah kita harus mengulang proses revolusi yang dilakukan oleh para pendiri bangsa agar benar-benar merdeka, Pak Kuit? Kalau sekarang ditanya begitu ya itu perlu diulangi. Tetapi tidak perlu revolusi fisik seperti dulu, oleh karena instrumen yang mereka pakai kan bukan senjata. Jadi, sekarang ya kita mesti secara mental, moral, segala macam mesti bersatu padu, mempunyai kebanggaan lagi, mempunyai rasa harga diri, dan tidak percaya sepenuhnya lah mekanisme pasar bagus. Nah, tetapi mekanisme pasar yang diterapkan sesuka mereka dalam hal Indonesia ya harus kita tentang. Dan kita harus berani menderita, harus berani berkorban, kalau mau diancam-ancam ya nggak takut, harus berani begitu. Nah ini kan pendapat. Apakah betul akan kejadian, apa betul rakyatnya mau diajak begitu, saya juga nggak tahu. Sudah tidak ada lagi orang yang berpikir idealistis, itu tidak ada lagi. Demikian Quickyangyo, Benny Rahmadi, Pas FM.